Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yang sempat libur beberapa kali pertemuan karena ada udhur yang tidak bisa dihindari ya. Naam. Yaitu kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita masuk kepada bab baru yaitu al-waqfu. Bab tentang waqaf. Waqaf. Bab tentang waqaf. Naam. Ya, kita baca catatan kaki yang hasyiah al-Hudori. Naam, rahimahullah. Sebelum membaca bait syair. Qala Hudori rahimahullah, al-waqfu huwa qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Waqaf yaitu memutuskan ucapan atau bacaan di akhir kata. Memutuskan ucapan atau bacaan di akhir kata. Wa huwa imakhtiyariyun, dan itu bisa karena pilihan, kesengajaan. Bi an qusida li dzatihi, seperti menginginkan lafaz tertentu berhenti di situ. Naam. Au ittiroriyun, awit tiroriyun, atau bisa juga karena ittiror, karena keterpaksaan. Naam. Bi an yakhta bi an qata'a nafasa indahu. Naam, seperti dengan menghentikan bacaan ucapan bukan karena pilihan, bukan karena kesengajaan, sengaja dihentikan. Afan, yang ikhtiariyun tadi sengaja, yang ini bukan karena kesengajaan. Naam, itirariyun bi an qata'an nafasa indahu, yaitu seperti terputusnya napas. Artinya apa? Waqaf itirariyun itu waqaf yang tidak disengaja. Tidak disengaja karena terjadi perkara tertentu yang dia tidak bisa menghindar. Nah, seperti apa? Batuk di tengah-tengah bacaan, batuk atau kehabisan napas atau lupa melanjutkan bacaan. Akhirnya diwaqaf bukan pada tempat yang dia tuh layak atau benar untuk waqaf. Nah, awikhtiyariyun atau bisa juga karena ikhtiar, karena pilihan. Afan, yang tadi apa? Ikhtiariyun atau ikhtiariyun? Ikhtibariyun. Nah, ini salah cetak ya. Aw ikhtibariyun. Nah, yang cetakan yang Anda baca salah cetak. Aw ikhtibariyun atau karena menguji. Waqaf karena menguji. Bi an yakhtabira bihi syakhs. Syakhs hal yuhsinul waqfa. Seperti seseorang menguji orang lain atau muridnya apakah sudah bagus dalam mewakafkan. Waqaf. Nah, berhenti pada bacaan tertentu. Barakallahu fikum. Lalu beliau menyebutkan tentang contoh-contohnya dan di akhir beliau berkata, "Wal maqsud hunal awal." Yang dimaksud di sini adalah yang pertama. Yang dimaksud waqaf dalam pembahasan ini dari yang tiga tadi adalah yang pertama, yaitu waqaf ikhtiyariyun, waqaf karena pilihan, karena kesengajaan. Nah, bahwa yarji'u ila samaniyati anwa'. Dan waqaf ini kembali kepada 8 macam minat taghyir, dari perubahan ghaliban yang secara kebiasaan kembalinya kepada 8 macam. Majmu'atun fi qalihi, yang terkumpul pada ucapan. Ziyadatun hadfun iskanun iskanu wa naqlun kadza. At-tad'ifu wan nunu wal ismamu warumu wal ismamul badal wal badal. Nah, yaitu waqaf dengan ziyadah, apa ziyadah dengan menambah huruf. Dan juga berikutnya waqaf dengan hadaf, membuang huruf. Nah, kemudian juga dengan iskan, mensukun huruf. Kemudian naklun dengan memindahkan harokat. Kemudian at-taghyir, at-tad'if, nah, at-tad'if dengan membuat sukun, membuat tasdid, mentasdid huruf terakhir. Warum dengan raum, wal ismam dengan ismam, wal badal dan juga dengan badal, itu mengganti huruf. Nah, barakallahu fikum. Raum itu melafadzkan harokat yang diwakafkan dengan suara pelan. Nah, kalau ismam mengisyaratkan harokat doma sesaat setelah mensukun harokat akhir kata. Barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan memonyongkan bibir, dua bibir misalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan itu hanya dipahami oleh orang yang melihat, ya. Oleh orang yang melihat, tidak pada orang yang buta. Nah, ya, fadhol dibaca. Ya, Akhuna Ahmad baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-waqfu. Qala tanwina nisra fathin ij'al alifa waqfan wa tilwa ghairi fathin ihdhifa. Naam, ahsantum. Qala mu'allif rahimahu ta'ala tanwina nisra fathin ij'al alifa waqfan waqfan wa tilwa ghairi fathin ihdhifa. Naam, barakallahu fikum. Arti bait ini, nah, yaitu ij'al, kita artikan dari yang tengah, ij'al, jadikanlah tanwinan, tanwin isra fathin setelah isim yang berharokat fathah, setelah harokat fathah tanwin. Nah, jadikanlah tanwin, nah, yang menyertai fathah alif menjadi alif dalam keadaan waqaf. Tanwinan ij'al tanwinan, jadikanlah tanwin setelah fathah menjadi alif. Tanwin jadikan menjadi alif, yang tanwin tersebut tanwin fathah, bukan tanwin marfu, bukan majrur maksudnya. Waqfan, ketika waqaf atau karena waqaf. Watil wa ghairi fathin ihtifa. Nah, dan buanglah bila mengikuti selain fathah. Nah, watil wa ghairi fathin, kalau yang mengikuti itu bukan harokat fathah, kalau yang mengikuti bukan harokat fathah yaitu harokat doma atau kasroh ihtifa, maka dihapus, dibuang huruf yang menjadi waqaf tersebut, dibuang, artinya dibacanya sukun, hurufnya tidak keluar bacaannya. Nah, ya, fadhol dibaca. Qala syarih rahimahullahu ta'ala ay idza waqifa 'ala al-ismil munawwani fa in kana at-tanwin waqi'an ba'da fathatin ubdila alifan wa yashmulu dhalika ma fathatuhu lil-i'rabi nahwu ra'aytu zaidan wa ma fathatuhu li ghairi al-i'rabi ka qawlika fi ihan wa waihan iha wa waiha wa in kana at-tanwin waqi'an ba'da dhammatin aw kasratin hudhifa wa sukkina ma qablahu كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله أي أرتي بيت أرتي سائر إذا وقف على الاسم المنوني jika mewakaf, jika melakukan wakaf, wakaf menghentikan bacaan pada isim yang bertanwin. Pada isim yang bertanwin yaitu double doma, double fathah atau double kasroh. Nah, itu isim bertanwin. Fa in kana tanwinu waqi'an ba'da fathatin ubdila alifa. Jika tanwinnya tersebut datang setelah fathah, artinya tanwinnya berupa fathah. Jika tanwinnya berupa fathah, ubdila alifan, maka tanwin tersebut berubah menjadi alif. Berubah menjadi alif. Nah, ra'aitu zaidan menjadi ra'aitu zaida. Tanwinnya berubah menjadi alif, ya. Tanwin berubah menjadi alif. Ra'aitu zaidan menjadi ra'aitu zaida. Nah, barakallahu fikum. Dan disebut alif apa? Disebut alif mansub. Alif mansub, yang alif ini dibaca ketika waqaf dengan harokat mad. Kalau bacaan sambung enggak dibaca. Ra'aitu zaidan wa marartu bi zaid. bacaan sambung. Ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaid. Seperti enggak ada alif. Alif itu ada karena waqaf saja. Menjadikan tanwin menjadi fathah. Menjadikan harokat fathah, tanwin menjadi menjadi yang munawan tidak bertanwin, menjadi fathah satu. Yang tadinya tanwin menjadi fathah satu. Naam. Qala wa yasmalu wa yasmilu wa yasmilu dhalika ma fathuhu lil i'rab, dan hal itu mencakup yang fathahnya karena i'rab, yaitu mencakup isim mu'rab yang munawan, ya, mencakup isim mu'rab yang bertanwin. Ra'aitu Zaidan, waqafnya menjadi ra'aitu Zaida. Wa ma fathuhu li ghairi lil i'rab, dan juga yang fathahnya bukan karena i'rab, yaitu karena mabni. Kaqalika fi ihan wa waihan, iha wa waiha. Nah, seperti ihan dan waihan. Nah, isim mabni ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika diwaqaf mengucap iha wa waiha. Nah. Qala wa in kana tanwinu waqi'an ba'da dhammatin aw kasratin hudhifa wa sukina ma qablahu. Jika tanwinnya ada setelah dhamma atau kasrah. Jika tanwinnya tersebut maksudnya berupa dhamma atau kasrah. Hudhifa wa sukina ma qablahu, maka yang sebelum alif dihapus dan disukun. Yang sebelum tanwin di hapus dan disukun, maksudnya apa? Huruf terakhir yang dal tidak dibaca, hilang, Zaid, hilang kan bacaan doma fathanya, doma kasronya, dan disukun bacanya Zaid, ja'a Zaid, marortu bi Zaid. Nah, kaqalika fi ja'a Zaidun, seperti ucapanmu pada ja'a Zaidun wa marortu bi Zaidin, ini bacaan tidak waqaf, kita baca waqaf ja'a Zaid marartu bi Zaid. Naam, barakallahu fikum. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya kalau menulisnya seperti itu, ja'a Zaid marartu bi Zaid dengan sukun, berarti i'rabnya muqaddar. Naam, harakatnya dhamma muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Gitu ya. Kita ucap ja'a fi'lun madin mabni 'alal fath, Zaidun fa'ilun marfu alamatu rafihi dhamma muqaddara man am dhuriha istighalu mahal bi harakatil waqfi. Nah, terhalangi dari jinapaan, kenapa? Karena istighal mahal bi harakatil waqf, tersibukkan dengan harakat waqaf, harakat menghentikan bacaan, yaitu dhamma, yaitu sukun. Nah, di sini sukun. Nah, marartu bi Zaid, apa i'rabnya? Nah, marra fi'il madi mabni ala sukun ditisolihi bidomir rafin mutaharik ta domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'ilun ba harful jar Zaid majrur biba alamatu cirihi kasro muqaddaro mana'im duriha istiqlu mahal biharokatil waqfi biharokatil waqf. Nah, bisa mengerti? Nah, ini bacaan yang masyhur. Di sana ada bacaan yang kedua dan ketiga ya. Ada bacaan yang kedua dan ketiga. Bacaan yang kedua yaitu lughah Rabi'ah, bahasanya orang-orang Rabi'ah, kabilah Rabi'ah. Nah, mereka mensukun semua keadaan, baik tanwinnya doma, fathah ataupun kasroh, itu baik marfu, mansub ataupun majrur, semuanya disukun. Ja'a Zaid, ra'aitu Zaid, marartu bi Zaid, semuanya disukun. Sehingga i'rabnya juga muqaddarah, ra'aitu Zaid, ra'aitu fi'il madi mabni ala sukun wa ta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Zaid maf'ulun bihi mansub ala batun nasbihi fathah muqaddarah man amin dhuriha istighalu mahal bi harakatil waqf. Itu ya. Nah, itu lughahnya siapa? Lughah yang kedua, lughah orang-orang Rabi'ah. Dan di sana ada lughah yang ketiga. Nah, yaitu lughah yang ketiga ini mengganti harokat menjadi huruf yang sesuai dengan harokat tersebut. Mengganti harokat, kalau doma diganti menjadi wawu, kalau fathah diganti menjadi alif, kalau kasroh diganti menjadi iya. Karena doma cocoknya wawu, fathah cocoknya alif, kasroh cocoknya iya. Nah, sehingga diucap ja'a Zaidu, ra'aitu Zaida, ja'a Zaidu, ada wawu di situ ya, Zaidu, ra'aitu Zaida, Maror tu bi zaidi, ada iyanya. Naam. Itu lugah yang ketiga. Naam. Barakallahu fikum. Naam, baca. Fadhil dilanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wahdhif liwaqfin fi siwa ad-dirari silata ghairi al-fath fi al-idmari فأشبهت إذا منونا النصب فألفا في الوقف نونها قلب. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه تعالى واحتب لوقف في سوى الضرار سلة غير الفتح في الإدمار. نعم arti bait ini wahdib dan buanglah liwakfi karena wakaf visi watiror pada selain keadaan itiror terpaksa itu wakaf itiror. Nah, silata ghairil fathi bukan karena itiror juga bisa karena sair ya. Nah, silata ghairil fathi apa yang dibuang? Harokat fatha, harokat selain fatha, siwa silata ghairil fathi, sila selain berharokat fatha, sila itu maksudnya domir. Ra'aituhu berarti silanya berupa domir yang berdoma. Ra'aituha berarti silanya berupa domir yang fathah, itu sila. Nah, hapuslah sila selain fathah fil idmar pada domir. Pada domir ya tadi disantokan ra'aituhu, ra'aituha kalau di waqaf ra'aitu. Ra'aituha kalau di waqaf. Naam. Fihi jadinya. Naam. Yang muncul hanya fathah ra'aituha yang muncul. Barakallahu fikum. Wa asbahat idan munawwanan nusib fa alifa fil waqfi nunuha qulib. Naam. Barakallahu fikum. Wa asbahat. Naam. Dan idan menyerupai dengan lafaz yang ditanwin dalam keadaan nasab. Wa asbahat idan. Idan menyerupai lafadz yang ditanwin dalam keadaan nasab nusib ya. Fa'alifan fil waqfi nunuha qulib. Naam. Bila dalam keadaan waqaf nunnya ditanwin diganti dengan alif. Nunnya ditanwin diganti dengan alif. Qulib diganti. Nah, baca. Istamir, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف وشبهوا إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف. نعم بارك الله فيكم. Cetakan antum idannya pakai nun atau pakai alif? Alif dalnya tanwin fathah terus alif. Apa cetakannya? Alif. Fathah alif idan gitu ya. Karena itu sekali lagi itu sama aja dengan yang pembahasan sebelumnya. Yaitu apa? Yang berharakat mansub, kata berharakat mansub hanya saja dia dorob kan? Idan. Huruf harful jawab bukan dorob. Idan. Ada yang menulis idannya pakai tanwin, makai nun sukun idan. Pernah enggak antum dapatkan idan itu? Idan dari nawasib, gitu kan? Idan, gitu kan? Idan tanjah. Saat kita hidup fidarsi, lalu antum bilang kepadanya, idan tanjaha. Apa idan di sini huruf apa? Huruf penasob kan? Pakainya apa? Nun atau alif? Pakainya nun. Nah, dicetakan yang lain makainya nun. Nah, yang nun tersebut berubah menjadi alif ketika di waqaf. Seperti keadaan dia idan yang bertanwin fathah. Gitu ya. Nah, beda cetakan perlu dilihat naskah yang asli apakah fathah atau dalam bentuk tanwin. Nah. Barakallahu fikum. Yang jelas yang mengatakan dia itu tanwinnya berupa idannya berupa nun sukun, Ibnu Uswar mengingkari hal tersebut. Tidak bisa diwakob dengan alif, nun tidak bisa jadi alif, tapi dibaca idan, wakob dengan nun yang sukun. Nah, Kalau idannya di sini dengan tulisan tanwin fathah dan ada alif, ya berarti sesuai dengan pembahasan. Ya. Tapi itu sudah termasuk ke pembahasan sebelumnya. Kalau begitu termasuk pembahasan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Ay idza waqifa 'ala al-ismil munawwani fa in kana al-tanwin waqi'an ba'da fathatin ubdilat alifan. Itu bukan? Yang bawahnya ya. Qala idza waqifa 'ala ha'id dhamir. Jika waqaf pada ha' dhamir, fa in kanat madmumatan. Nah, jika harakat ha' dhamirnya dhamma. Ra'aituhu gitu ya. Dorob tuhu berarti harokatnya doma. Nahu roai tuhu, maka apa wakopnya? Roai tuh, silanya hadomirnya jam jadi sukun. Au maksuratan atau dia itu maksur, maror tu bihi atau fihi. Nah, maka hudifat sila tuha, silahnya dihapus, yaitu domirnya dihapus, disukun domirnya, dihapus maksudnya disukun. Wawqifa alal ha isakina, dan diwakofkan pada ha dalam keadaan sukun. Yaitu apa bacaannya? Ra'aitu marartu bih. Sukunnya ra'aitu marartu bih. Nah. Illa fi darurah, kecuali pada darurat. Darurat yaitu pada syair ya. Wa in kanat maftuhatan, jika harokat hak silanya itu adalah fathah. Nahwu hindun ra'aituha. Hindun ra'aituha. Hanya berharokat apa di situ? Harokat fathah kan? Nah, waqifa 'alal alifi lam tuh wa lam tuhdaf. Maka waqafnya pada alif dan haknya tidak dihapus. Haknya tidak dihapus. Wa syabahu idan bil mansub al munawwan fa abdalun nunuha alifan fil waqfi. Dan mereka menyamakan idan yang mansub, yang mansubnya bertanwin, berarti idan yang pakai tanwin dan alif, idan bukan idan yang idan pakai nun, berarti bukan idan pakai nun, karena idan ada dua tulisan. Ada yang berpendapat nulisnya pakai idan, idan dengan nun. Ada yang berpendapat idannya dengan alif, idan gitu. Ngerti? Nah, kalau idannya ditulis di sini dalam bentuk tanwin fathah lalu alif, nah mereka menyamakannya bil mansub bil munawwan. Mereka menyamakan dengan isim mansub yang bertanwin, yaitu tanwinnya berubah menjadi alif. Fa'abdalu nunuha alifan fil waqfi. Maka nunnya dirubah menjadi alif pada waktu waqaf. Nah, jelas enggak itu? Apa itu? Fa'abdalu nunuha. Bilangnya nun. Berarti salah cetak kan? Salah cetak enggak? Fa'abdalu nunuha. Nunuha alifan fil waqfi. Maka nunnya dirubah menjadi alif pada waktu waqaf. Berarti yang benar itu tulisannya. Tulisan yang beliau inginkan idan pakai nun. Mengerti enggak? Karena beliau berkata di akhir, kalau begitu nunnya dirubah menjadi alif. Nah, berarti salah cetak kan? Karena di cetakan yang lain ada yang makainya idan pakai nun, nun sukun, idan harful jawab wa nasbin. Nah. Barakallahu fikum. Ya, baca lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس في نحو مر لزوم رد يقتفي. نعم بارك الله فيكم. Sekarang lanjutan ke bait yang ke-884. نعم بارك الله فيكم. Qala wa hadful ya'ul manqusi di tanwini ma lam yunsaba aula min subutin fa'lama. Nah, artinya fa'lama, ketahuilah itu dulu yang kita artikan. Nah, ketahuilah bahwa membuang ya isim manqus, hadfu ya manqus di tanwin yang ya manqus tersebut bertanwin, seperti qadin, da'in, ya mangkus yang bertanwin berarti. Ya, pada isim mangkus yang bertanwin artinya tidak ada al. Kalau al kan kita baca al-qadi. Nah. Barakallahu fikum. Malam yunsab aula min subutin fa'lama. Selagi tidak ditanwin nasabkan, yaitu selagi dia tidak mansub, bukan ra'itu qadian, selagi bukan qadian, adalah hal yang lebih utama. Aula adalah hal yang lebih utama min subutin fa'lama. Nah, adalah hal yang lebih utama daripada menetapkan ya, yaitu tidak ditanwin dinasabkan namun dinasabkan adalah hal yang lebih utama. Tidak ditanwin namun dinasabkan adalah hal yang lebih utama, yaitu dibaca qodiya, qodiya, bukan qodian tapi qodiya. Nah, kemudian wa ghairu dhi tanwini bil aksi, dan selain, dan adapun yang ya mangkusnya tidak ditanwin, wa ghairu ditanwin, ya mangkusnya tidak bertanwin, al-qadhi gitu ya, bil aks, maka hukumnya aks, kebalikannya. Nah, hukumnya adalah kebalikannya. Wa fi nahwi murin, seperti pada lafaz murin, al-muri ya, murin, luzumu raddil ya'i tufiya. Nah, seperti pada lafaz murin. Nah, menurut pendapat yang diikuti adalah harus mengembalikan ya, harus mengembalikan ya, yaitu al-qadi, ra'itul qadiya, bukan ra'itul qad tapi ra'itul qadiya. Nah, pendapat yang diikuti, pendapat yang kuat maksudnya. Ya, silakan baca, lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza waqifa 'alal manqusil munawwani fa in kana mansuban ubtila min tanwinihi alifun nahwu ra'aytu qadhiya wa in lam yakun mansuban fal mukhtaru al waqfu 'alayhi bil hadfi illa an yakuna mahdhufal 'aini aw al fa'i kama sayati fa taqulu hadha qad wa marartu bi qad wa yajuzu al waqfu 'alayhi bi isbatil ya'i ka qira'ati ibn katsirin walikulli qawmin hadi. Hasib idha wukifa alal mangkus, qala syarih rahmatullahi alam, idha wukifa alal mangkusil munawwan, jika waqaf pada isim mangkus yang bertanwin, yaitu isim mangkus yang nakira. Fa'inkanal mansuban ubdila, jika nakiranya nakira mansub ya, yang bertanwin nah mansub. Fa'inkanal mansuban ubdila min tanwinhi alifun, jika isim tersebut mansub, maka alifnya, maka tan, maka harokatnya, harokat tanwin diganti menjadi alif, menjadi ja'a afan, ra'itu qadiya, ra'itu qadiya, bukan ra'itu qadian. Nahwu ra'itu qadiya, waqafnya dengan alif, ra'itu qadiya. Fa'ilam yakun mansuban fal mukhtarul waqfu alaihi bil hadf, jika dia tidak mansub, maka pendapat yang dipilih adalah waqaf dengan menghapus, yaitu ra'itul ja'al qad. Jika tidak nasab, maka ja'al qad marartu bil qad, atau bacaan yang lebih pasihnya ja'al qad ra'itul qad, dibaca pendek, alifnya enggak dibaca karena ketemu dua sukun, ja'al qad ra'itul qad. Nah, fataqulu ila an yakunal mahdhufal ain aw abil fa'i, kecuali kalau dia tuh ainnya dihapus atau fa'nya dihapus, kama sayati, seperti pada pembahasan yang akan datang. Fataqulu hadal qad, hadal qad marartu bi qad, seperti enggak ada alifnya ya, hada qad marartu bi qad. Nah, wa yajuzul waqfu alaihi bi itsbatil ya'i, dan boleh mewaqaf dengan menetapkan ya. Ini berarti yang jarang ya, yang jarang. Ka qira'ati ibn katsir, seperti bacaan Ibnu Katsir. Walikulli qaumin hadi, dan setiap kaum memiliki had, petunjuk, memiliki pemberi petunjuk, ada setiap petunjuk pada setiap kaum, kaum. Nah, syahidnya di situ enggak ada al, namun ya-nya dimunculkan, ya-nya dimunculkan. Nah, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimallah, fa in kana al manqusu mahdhufal 'aini ka murin isma fa'ilin min ara yuri aw mahdhufal fa'i ka yafi 'alaman lam yuqaf illa bi isbatil ya'i fa taqulu hadha muri wa hadha yafi wa ilaihi asyara biqaulihi وفي نحو مر لزوم رد الياء قطفي. نعم أحسنتم. فإن كان المنقوص محذوف العين, jika isim mangkusnya adalah isim yang ainnya dihapus, fa'ala ainnya dihapus ya. Ka murin, nah murin dari apa? Ara yuri, yang asalnya adalah ar'a yur'i, berasal dari ar'a yur'i, dari af'ala yuf'ilu, lalu terjadi penghapusan hamzah, terjadi penghapusan hamzah pada wazan af'ala menjadi ara yuri. Isim fa'ilnya al-muri, berarti yang dihapus, apa yang dihapus? Ainnya berupa hamzah dihapus. 6. Karena berasal dari ar'a, dari af'ala. Wahada yafi, ini juga dihapus ainnya. Ainnya berupa apa? Wawu, dari wafa yafi, dihapus. Kenapa dihapus? Karena terjadi iklal di situ. Iklalnya apa? Wawu datang setelah fathah, setelahnya harokat kasroh, maka harus dihapus wawunya, menjadi yafi. Seperti yaidu. 6. Asalnya yaufi, yauidu. Kemudian wawunya dihapus karena iklal tadi, menjadi yafi atau yaid. Yafi atau yaidu. Yaid. 6. Wahada murri, wahada yafi. 6. Dengan menetapkan ya, kenapa ditetapkan? Karena sudah terjadi penghapusan huruf. Kalau dihapus lagi, akan berbuat berlebih pada kata tersebut. Sudah dihapus lagi. Kalau wa ilaihi asyara biqaulihi, dan disyaratkan dengan ucapannya, wa fi nahwi murin luzumu raddil ya'i tufi. Dan pada contoh murin, yaitu isim mangkus yang dihapus fa-nya, 6, luzumu raddil ya'i tufi, maka mengharuskan untuk mengembalikan ya, dan itu cukup. Fa'inkan al-mangkusu ghairu munawan, jika isim mangkusnya tidak bertanwin, artinya beral, al-qadi, ad-da'i. Fa'inkan al-mansuban thabatat ya'uhu sakinatan, maka ya'nya tetap sukun. Maka ya'nya tetap sukun. Nahu ra'aitul qadi, ra'aitul qadi. 6. Karena ada al ya. Kalau al-nya hilang, ra'aitu qadiyah. Kan ada al, maka kita baca ra'aitul qadi. Nah, wa in kana marfu'an aw majruran, jika majrur jaza itsbatul ya wa hadfuha, maka boleh menetapkan ya dan menghapusnya. Wal itsbatu ajwad, dan menetapkan ya lebih bagus, lebih fasih. Nah, nahu hadal qadi marartu bil qadi, artinya boleh antum mengucap hadal qad, membuang ya, marartu bil qad, membuang ya. 6. Yauma yad'udda, surat apa itu? Al-Qamar apa? Yauma yad'udda ada ya, ada alif lam namun ya-nya hilang. Asalnya apa? Ad-da'i ya. Kemudian ya-nya dibuang menjadi yauma yad'udda ad-da'i. Kalau di waqaf yauma yad'udda. 6. Di surat Al-Qamar insyaallah ada. Barakallahu fikum. 6. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan mohon maaf pertemuan-pertemuan sebelumnya sering libur karena waktu itu pekan berbarengan dengan ujian DL2 hari Sabtu Ahad di Masjid Umar bin Khattab Samagede, sehingga ikut ke sana untuk mengawasi atau memberikan petunjuk tertentu pada orang-orang yang ikut ujian. Kemudian pekan kemarin ada keluarga 6 barakallahu fikum datang, sehingga harus menyertai mereka. Dan kemarin ada hal lain lagi yang tidak bisa ditinggalkan, maka hari ini insyaallah diusahakan bisa. Hari ini alhamdulillah bisa ya, meskipun tadi kita ada acara pengambilan silabus ya, dari jam 9 sampai tadi adzan 6. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan 6, kalau ada kekeliruan diingatkan untuk diperbaiki ya. Subhanakum tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.